Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaq al-hadith kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa shara al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar ayyuhan nas. Qanatin azzaqullah. Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang Al-Makki wal-Madani. Al-Makki wal-Madani juga dibahas perbedaan antara Al-Makki wal-Madani dari sisi uslub dan mubuh. Terakhir membahas tentang faedah mengetahui Al-Makki wal-Madani. Yang perlu tambahkan dalam bab ini, yang pertama yang perlu tambahkan dalam bab ini ialah yang pertama, apakah Rasulullah SAW mengusir menjelaskan tentang Makki dan Madani. Di permasalahan yang diangkat oleh para ulama, apakah Rasul Muhammad menjelaskan kepada para sahabat ayat ini makkiyah, ini makkiyah, ini madaniyah? Dijelaskan oleh Al-Qadhi Abu Bakar dalam kitabnya Al-Intisar. Beliau menyatakan innama hadza yarji'u li hifdhi sahabati wa tabi'ihim, innama hadza yarji'u li hifdhi sahabati wa tabi'ihim. Sesungguhnya masalah ini kembali kepada hafalan para sahabat dan para tabi'in. Ini kembali kepada hafalan para sahabat dan para tabi'in. Demikian dinukil oleh Al-Zarkashi dalam kitabnya Surah. Maknanya barakallahu fikum, tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menjelaskan tentang Makki dan Madani. Tanya, tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang masalah Makki dan Madani. Kenapa? Alasannya dikarenakan kaum muslimin pada masa itu, ini para sahabat radhiyallahu anhum dan generasi yang setelahnya, tidak membutuhkan penjelasan masalah ini. Ya, enggak butuh mereka, karena mereka yang langsung menyaksikan turunnya wahyu. Mereka ngerti turun di sini. Mereka tahu. Sehingga tidak membutuhkan penjelasan pada masalah itu. Baru kemudian setelah itu dikarenakan umat-umat yang setelahnya tidak langsung menyaksikan turunnya wahyu, maka para ulama kita kemudian menjelaskan dalam karya-karya mereka mana ayat yang madani, mana ayat yang makki. Sehingga dikarenakan hal ini tidak ada nas langsung dari Rasulullah SAW, maka banyak istilah di kalangan para ulama dalam menetapkan masing-masing surat, dia makkiyah atau madaniyah, dia makkiyah atau madaniyah. Itu sebuah istilahnya, tetap tidak ada nas langsung dari Rasul SAW. Itu kembali kepada ijtihadnya para sahabat dan tabi'in. Namun kalau kita perhatikan buku tafsir, para ulama kita sudah membicarakan pada masing-masing surat tentang masalah ini. Bahas makkiyah atau madaniyah. Ketika ada ikhtilaf disebutkan khilafnya. Ini pendapat fulan, pendapat fulan. Bahkan sebagian mereka mengatakan rajih. Yang rajih ini, alfanya ini. Nah, sehingga permasalahannya dibilang. Barakallahu. Ini terkait dengan masalah makkiyah dan madaniyah yang utamakan. Dan pastinya ada beberapa kaidah ya. penting di sebenarnya para ulama. Anda bisa melihat dalam buku yang membahas nama ta'ulun Quran. Di antaranya yang mereka sebutkan adanya surat Makkiyah, suratnya Makkiyah, tapi di dalamnya ada beberapa ayat Madani. Paham ya? Suratnya Makkiyah, tapi di dalamnya ada ayat-ayat Madaniyah. Begitu pula sebaliknya, suratnya Madaniyah, tapi padanya ada ayat-ayat Makkiyah. Paham ya? Itu tidak mengurangi status surat tersebut sebagai Makkiyah atau Madaniyah. Yang dipandang itu ialah secara keumuman. Paham ya? Secara keumuman. Kalau keumuman surat itu dikatakan Makkiyah, maka Makkiyah. Walaupun sebagiannya, sebagian ayatnya ada yang Madaniyah. Kalau surat tersebut dikatakan Madaniyah, maka dikatakan Madaniyah. Walaupun padanya ada beberapa ayat yang Makkiyah. Amin ya. Sehingga tidak usah bingung. Barakallahu. Ada maudzun insyaallah. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya tentang hikmah turunnya Al-Qur'an secara mufarraqan, secara ansur-ansur. Ini mudah, tinggal dibaca aja. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-hikmatu min nuzulil Qur'an mufarraqan. Hikmah turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Belum ada. Min taqsimil Qur'an ila makkiyyin wa madaniyyin yatabayyanu annahu nazala 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam mufarraqan. Dari pembagian Al-Qur'an menjadi makki dan madani, nampak jelas Al-Qur'an turun kepada Nabi secara mufarraqan, secara berangsur-angsur. ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة منها. Turunnya Al-Quran dengan cara semacam ini, dengan cara mufarraqan, memiliki beberapa hikmah yang cukup banyak di antaranya. Yang pertama, tathbit qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk meneguhkan, menegarkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqaulih, karena firman Allah, وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة. Berkata orang kafir, kenapa tidak diturunkan kepadanya Al-Qur'an ini jumlatan wahidah, sekali sudah. Kadzalik, demikian. Yakni kata beliau, kadzalika nazzalnahu mufarraqan. Demikianlah kami turunkan ia secara berangsur-angsur. Makna kadzalik, demikianlah kami turunkan secara berangsur-angsur. Ini pendapat mayoritas tafsir itu. Yang bukan sama syekh di sini, kadzalika nazzalnahu mufarraqan. Sama, ini pendapat yang mayoritas tafsir. Kadzalika linutsabbita bihi fu'ada. Kami teguhkan dengan itu hati kami. Warfalnahu tartila, dan kami semua membacakannya secara tartil. Syahid pada kalimat linutab kitabihi fu'ada. Turun secara tafriq, secara mufarraqan, berangsur-angsur untuk meneguhkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berkait dengan ayat ini, barakallahu itu, ada pembahasan di kalangan para ulama, yaitu terkait dengan Al-Kutub Al-Ukhra, kitab-kitab suci yang lain. Ini kitab yang sebelumnya, Zabur, Taurat, Injil. Apakah kitab-kitab yang terdahulu itu turun secara langsung jumlatan wahidah, ataukah turunnya secara berangsur-angsur? Halil kutub al-munazzara al-ukhra, tamam, unzilat jumlatan wahidah amra. Kitab-kitab suci yang sebelumnya itu, apakah diturunkan secara langsung, ataukah juga diturunkan secara berangsur-angsur seperti Al-Qur'an? belakang ini ya. Al-jawab, jawabannya menurut Ibn Hazmullah, pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama, bahkan hampir ijma. Hampir ijma. Menyatakan kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan jumlatan wahidah. Diturunkan secara langsung seluruhnya. Paham ini ya? Diturunkan secara langsung seluruhnya. Ini hampir ijma. Dikatakan hampir kepada sebagian ulama pada mata Asy-Syafi'i dan dia akan menyebutkan siapa namanya, mengingkari hal demikian. Dia punya pendapat sama turunnya secara perasaan. Tetapi yang benar pendapat jumhur ulama yang mengatakan untuk kitab suci yang sebelumnya diturunkan jumlah dan wahidah secara langsung. Ini diambil dari ayat ini. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا. Berkata orang kafir, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya jumlatan wahidah sekaligus, maksudnya seperti kitab-kitab yang sebelumnya. Paham ya? Ini kok pelan-pelan, sedikit-sedikit, bertahap, beratur-atur, kok gak sama kayak sebelumnya. Amin ya. Ini biar mungkin apa? Barakallahu. Hikmah yang kedua. Ayu sahila 'ala an-nasi hifdhuhu wa fahmuhu wa al-'amala bihi. Memudahkan bagi umat manusia untuk menghafalnya, memahaminya dan mengamalkannya. Haitsu yaqra'u 'alaihim syai'an fa syai'an, di mana Rasul telah membacakan kepada mereka sedikit demi sedikit. Enak kalau langsung gelondongan, susah menghafalnya, banyak pemahaman juga berat, mengamalkan juga berat. Tapi kalau sedikit-sedikit, satu ayat, dua ayat, langsung dihafal, mudah menghafalnya, mudah memahaminya, mudah mengamalkannya. Liqauli kita ala wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Syahidnya litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin. Al-Qur'an kami turunkan kepada rasul-rasul supaya kamu bacakannya kepada manusia dengan tidak waktu atau dengan waktunya. Atau yang ketiga, tansyiqul himam, menyemangati himmah, menumbuhkan semangat. Liqabuli ma nazala minal Qur'an, untuk menerima Al-Qur'an yang turun. Wa tanqidih, dan untuk melaksanakannya. Haitu yatasyawwaqun nas bilahbin wa syauqin ila nuzul ayat. Di mana umat manusia ini yatasyawwaq, akan merasakan kerinduan. Bilahbin, rindu yang sangat. Wa syauqin, mana juga sama dengan kerinduan yang amat sangat merindukan turunnya ayat. Paham ini ya? Ini kalau perasaan turun satu dua ayat sudah mereka hafal, sudah mereka paham, sudah mereka amalkan, lama gak turun lagi, rindu kapan lagi turun ayatnya, kapan lagi turun ayatnya, kok lama gak lagi muncul ayatnya. Ketika turun semangat lagi, turun lagi ayatnya, menghafal lagi, memahami lagi, mengamalkan lagi. Paham? Kalau langsung gleng begitu, wes, bosan sudah. Nah, gitu ya. Jadi kalau berangsur-angsur, itu semangatnya tumbuh selalu. Latiyama kata beliau, inda sidatil hajat ilaiha. Khususnya lebih-lebih lagi ketika amat sangat dibutuhkan kepada ayat. Kama fi ayat al-ifki wal-bi'an, seperti contohnya pada ayat-ayat kisah ifik dan ayat-ayat li'an. Sangat butuh kasus ini. Turun ayat selesai urusannya, tidak turun-turun. Bayangkan berhari-hari tidak turun-turun. Seorang sangat semakin nanti airnya turun. Begitu turun, wajar semua hatinya orang semangat semacam itu. Nah, itu dianggap faedahnya kalau menggunakan sistem mufarrat bertahan. Tamam. Yang keempat, at-tadarruju fi tasyri', bertahap di dalam meletakkan syariat hatta yasila ila darajatil kamal, hingga sampai pada derajat kesempurnaan. Pelan-pelan lulus naik sampai kesempurnaan. Kama fi ayat al-khamr, contohnya seperti pada ayat al-khamr, allati nasya'an nasu 'alaihi wa halikuhu, di mana orang-orang ketika itu tumbuh di atas khamr dan terbiasa minum khamr. Wakana minas su'bi alaihi, maka tentunya sangat susah bagi mereka ayyujabahu bil man'i minhu man'an batan, mereka dihadapi mujabah, jidat lawan jidat itu dihadapi begini. Itu kata-kata mana mujabah dari kata-kata jabah, tahu jabah jidat, nah dalam jidat lawan jidat, artinya dihadapi dengan pelarangan total, man'an batan, larangan total. Susah ya, orang yang terbiasa dengan khamr, pagi khamr, sore khamr, siang khamr, malam khamr, tumbuh kembang dari mulai kecil sampai tua minum khamr, langsung gak boleh khamr, haram, berat. Nah gitu ya, sangat berat sekali. Tapi dengan cara terus tahapan-tahapan itu pelan-pelan diajak untuk meninggalkan khamr. Lihat, fanazala fi sya'nihi awwalan, ini prosesnya ya. Maka turun terkait dengan khamr. Yang kali pertama qawlu ta'ala. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Al-Baqarah 219. Mereka bertanya pada engkau, wahai Rasul, tentang khamr dan judi. Katakan, jawabannya diplomatis. Qul fihima ismun kabir, padanya terdapat dosa yang sangat besar. Wa manafi'u lin-nas, tapi juga ada kemanfaatan untuk manusia. Namanya apa? Pelarangannya tidak langsung. Dosa itu memang ada kemanfaatannya. Tapi wa ismuhuma akbar min naf'ihima, dosanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Ibaratnya ya ada manfaatnya, ada madharatnya. Tapi banyak madharatnya. Ahsan ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Tak langsung tutup poin. Nah, tahan ya. Ini yang pertama kali. Yang pertama kali. Alhamdulillah. Sekarang saya mau tanya, apakah di zaman sekarang ini kita bisa menggunakan cara macam ini? Tanya. Ada orang yang mencari khamr. Ustaz, khamr punya apa, Ustaz? Ini harus berkata. Oh, fihi ma ismun kathir wa ma nafsu linnas wa ismuhu ma akbar, ahsan tinggalkan, ada manfaatnya sebenarnya. Oh, kisah dia ada manfaatnya juga, iya ada manfaatnya juga ya. Akhirnya tidak mau tinggalkan karena ada kemanfaatannya. Allah, jadi proses syariat ya, begitu sempurna, haram ya haram, haram ya haram. Alis ini cerita ketika dahulu ada ya proses tahapan dalam perletakan syariat. Baru kalau kalau menerangkan sama orang haram, haram, tidak mampu, haram, tidak ada kemanfaatan sama sekali. Cuma bagaimana caranya dia menggiring orang ini dikasih proses tahapan-tahapan sampai bisa meninggalkan yang namanya khamr tadi dengan cara yang lain, bukan dengan cara berkunjung. Qala Allah, maka di hadhihi al-ayah, maka yang disebutkan dalam ayat ini tahyiatul lin-nufus, mempersiapkan jiwa, tahyiat, mempersiapkan hati-hati orang ini liqabuli tahrimi, untuk menerima pengharamannya. Haitsu innal aqla yastawi, di mana secara akal itu mengandung konsekuensi Allah yumarisa syai'an, jangan sampai dia melakukan sesuatu. Ismahu akbar min nafihi, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Yang pertama. Thumma nazala thaniyan, turun lagi yang kedua kalinya. Qaulu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. An-Nisa 43. Wahai orang-orang beriman, janganlah kau mendekati sholat dalam keadaan kamu mabuk hingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Ini dilatih untuk meninggalkan khamr pada waktu-waktu tertentu. Artinya coba latihan meninggalkan ini, gak langsung setiap waktu, proses paling enggak 5 waktu sholat sebelumnya jangan minum khamr, dilatih. Lalu mengatakan fakana fi hadhihi al-ayat tamrinun ala tarkihi ba'dil awqat, di ayat ini disebutkan ada upaya tamrin, melatih, latihan ala tarki, untuk meninggalkan khamr fi ba'dil awqat, di sebagian waktu. Wahya awqat shalawat, di waktu-waktu sholat harus begitu, latihan dulu. Hah? Latihan subuh, subuh-subuh kalau enggak khamr dulu sampai selesai sholat. Ah, rasa enggak tahan lagi tuh ya, minum lagi akhirnya. Ya Allah, zuhur, zuhur juga begitu, enggak boleh minum khamr terus. Tapi sudah pernah mencoba meninggalkan, sudah pernah mencoba meninggalkan dalam sehari beberapa kali, itu sudah terlatih untuk kemudian meninggalkan sholat. Thumma nazala thalithan qawlan, kemudian turun yang ketiga kalinya firman Allah Subhanahu wa taala yang intinya larangan mutlak. Sudah biasa meninggalkan, diharapkan dalam mutlak. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min a'mali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa an shalah fahal antum muntahun. Wa atti'ullaha wa atti'ur rasulah wahdharu fa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulina al balaghul mubin. Syahidnya pada ayat yang 90 sampai 91. Ritsun min amali syaitani fajtanibu. Kata-kata ritsun ay haramun, haram termasuk amal setan, maka jauhilah amal itu. Ini pelarangan total, mutlak. Fakana fi hadhihi al-ayat al-man'u min al-khamri man'an batan fi jami'il awqat. Maka yang berkata dalam ayat ini, pelarangan dari khamr secara total pada semua waktu. Ba'da'an wujiatin tubuh, itu setelah hati-hati mereka, jiwa mereka dipersiapkan terlebih dahulu. Thumma murrinat alal man'i fi ba'dil awqat, kemudian dilatih meninggalkan khamr di sebagian waktu dengan proses. Itu namanya tadarruj fit tashri'. Wa hadha muhimun jiddan. Khususnya barakallahu alaikum berkait dengan ta'lim, at-ta'allum wa ta'lim. Dalam hal belajar mengajar harus menggunakan tadarruj fit tarbiyah, tahapan-tahapan dalam belajar. Dalam semua ini, dalam semua ini, ilmu nahwu dengan tartil, ilmu mustam harus dengan tartil, dengan tahapan. Ilmu usul fiqh harus dengan tahapan. Ilmu qawaid fiqh harus dengan tahapan. Ilmu usul tafsir harus dengan tahapan. Ilmu aqidah harus dengan tahapan. Bahkan ilmu fiqhnya pun juga harus dengan tahapan. Semuanya harus dengan tahapan. Pelan-pelan dikit, terus naik sampai pada puncaknya kesempurnaan rasikh ilmu, mantap ilmunya. Gak ya. Nah, ya. Orang masih nol masalah akidah, langsung belajar syarah akidah Tahawiyah. Ya lo kira-kira? Hah? Ngeluh dah sih. Pusing ya. dia belum punya dasar akidah yang benar, langsung naik akhir bahawiyah, debat sana, debat sini, bantah ahli filsafat, bantah ahli mantik, bantah asy'ariyah, bantah jahmiyah, bantah mu'tazilah, ini ahli sunnah. Bingung dia, enggak mantap akidahnya ini. Dan jangan takut, rajin dulu, terus ini, terus ini, larinya di buku yang bagus. Paham ini ya, orang tauhidnya belum matang, langsung loncat pas pol masjid. Ini ntar dia kamu dulu ya, langsung pas pol masjid. Ini senjatanya Pak Adi dulu ya, langsung pas pol masjid. Padahal padanya terdapat sekian banyak masalah, enggak hanya masalah tauhid. Tauhid ya iya, akidah juga iya, usul fikih juga iya, nahwu juga iya, semua juga iya. Di buku ini ternyata tidak punya kaidah apapun dalam pengkaitan tauhid, langsung cipret pol masjid. Ya kalau kita dulu sih enggak peduli pemahaman isi kitabnya, ya penting keterangan Pak Dinya itu memudeng, ya enak-enak wae. So ilmunya enggak membekas, enggak rasih. Jadi dia kata apa, belajar buku ini dulu, selesai, baru ini, selesai, terus naik ke buku yang baru. Itu rasih, matang ilmunya. Kita ya, itu namanya tadarruj fit tasyri', juga diambil tadarruj fit tarbiyah wa ta'lim. Barakallahu. Sehingga harus apa? Ya masuk ke ismul lughah setahun, harus apa? Belajar tasawuf sama tahun. Setahun kok belum mumpuni, jangan langsung semangat masuk ke ismuddin. Sabar, ngulangi lagi, sabar lagi, supaya matang ilmu nahwunya, baru kemudian masuk pada proses yang berikutnya ke ismuddin. Gitu ya, ismuddin baru setahun, jangan langsung lari. Teruskan dulu, tahun yang kedua, tahun yang ketiga, tahun yang keempat, dengan tahapan yang ada. Matang, baru kamu loncat, lari ke tempat yang lain. Baru ke sepuluh, oh tahun belum matang, sudah. Pindah lagi, sana lagi, tak tahu bahasa apa itu. Terus putar lagi, terus mengelilingi di sana ya. Itu namanya ilmu tupai. Ilmu loncat, jadi yang apa? Bertahun-tahun kamu belajar dan hasil. Sampai tuwek pun tidak ada hasilnya. Barakallah. Harus dengan tahap. Sampai selesai. Tak, tidak lagi. Sampai selesai. Tak, tidak lagi. Terus begitu. Matang ini. Tidak usah banyak waktu. Cukup 10 tahun. Jadi. Insya Allah. Belajar dari mulai kecil. Dari mulai lulus SD. Tidak ada. Barakallah. Lala. Intah. Selesai pembahasan tentang hikmah ini. Pembahasan yang berikutnya, tartib Al-Quran. Susunan Al-Quran. Qala rahimahullah, tartib Al-Quran. Tartib Al-Quran tilawatuhu taliyan ba'duhu ba'dan hasbama huwa maktubun bil mafa'idi wa mahfuzun fis sudur. Yang dimaksud dengan tartib Quran ialah membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran sebagiannya, terus ke sebagian yang lainnya lagi sesuai dengan apa yang tertulis dalam mushaf dan yang dihafal dalam hati. Tartib Al-Fatihah ayat pertama, ayat kedua, terus sampai selesai. Al-Baqarah pertama, kedua, sampai selesai. Sampai akhir Al-Quran juga mentartib, membacanya dengan tartib. Tentang tartib ini ada beberapa macam. Sudah mengatakan bahwa salah satu adwar ada tiga macam. Perhatikan ya. An-nawul awal, tartibul kalimat, susunan kalimat-kalimat Al-Qur'an. Bi haitsu takunu kullu kalimatin fi mawdhi'iha min al-ayah. Di mana masing-masing kalimat itu pada tempatnya sendiri. diri sendiri dari sebuah ayat. Jadi pasca lewat satu ayat, satu ayat. Dalam satu ayat ada beberapa kalimat, kan gitu ya? Beberapa kalimat. Ini ada tartib yang pertama, tartibul kalimat, susunan kalimatnya. Seperti alhamdulillahirabbil alamin. Ada alhamdulillah, ada rab, ada alamin. Paham ini ya? Kalimatnya masing-masing tadi. Terkait dengan tartibul kalimat, harus perkara yang disebutkan dalam nafs dan ijma. Saya mengatakan selain wa hadza thabitun bin nafs wal ijma. Ini perkara yang ada dengan nafs, dalil dan ijma. Kesepakatan para ulama. Yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, satu ayat itu dengan tartibnya yang sudah bacakan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah. Enggak perlu kamu rubah. Enggak perlu kamu mengatakan Rabbul alamin alhamdulillah. Kamu lihat. Paham ini? Enggak bisa ya. Tartib kalimat harus wajib ada dengan nafs, dengan isma. Enggak perlu berubah lagi. Wala na'lamu mukhalifan li wujudihi. Dan kami tidak mengetahui adanya pihak yang menyelisihi dalam masalah kewajibannya. Wa tahrimi mukhalafatih, dan haram menyelisihinya. Jelas ya. Fala yajuzu an yuqra, maka tidak boleh dibaca lillahil hamdu rabbil alamin. Badalan baikkan dari kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak boleh. Bukan saya mengatakan, wah Ustaz, itu qiraah. Ada sebuah kiro'ah. Kiro'ah itu apa? Kiro'ah itu apa? Oh mungkin kiro'ahnya enggak tahu ya. Saya enggak tahu. Itu mungkin kiro'ahnya Abu Bakar bin Ayyash. Kira-kira apa ya? Abu Bakar bin Ayyash. Enggak tahu juga. Ciri apa? Saya bilang, dalilnya mana? Enggak mungkin. Ini perkara yang sudah ijma' sepakat seluruh para ulama, tidak boleh berubah. Alhamdulillah rabbil alamin, yaitu dan saya akan mengatakan lillahil hamdu rabbil alamin. Maaf kalau qiraah syadzah mungkin, tapi saya yakin enggak. Saya yakin. Siapa lagi qiraahnya bukan saya ini? Nanti lagi. Kiraannya Abu Bakar bin Ayyash itu kiraan syukta. Abu Bakar itu namanya syukta. Amin. Kiraan syukta itu Abu Bakar bin Ayyash. Padahal syukta itu nama dia yang istilah. Lada. Ini yang pertama. Wadah ini. Yang pertama, tartib kalimat dalam sebuah ayat. Harus sabit dengan nafs dan ijma', tidak boleh dirubah. Paham ini? Tadi yang kedua, an-na'ut tsani. Tartibul ayat di haitsu takunu kullu ayatin fi mawdhi'iha min as-surah. Yang kedua, tartib ayat, susunan ayat. Di mana masing-masing ayat di tempatnya dalam sebuah surat. Jajalan surat, misalkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Di situ ada susunan ayatnya. Ayat pertama begini, kedua itu ini, ketiga itu ini, keempat itu ini. Itu tetap ayatnya. Dia mengatakan wa hadza thabitun bin nafsi wal ijma'. Ini ada thabit dengan nafs dan ijma', kesepakatan para ulama. Untuk ijma' dinukil oleh Al-Imam Az-Zarkashi dalam bukunya Al-Burhan. Sebelumnya dinukil oleh Abu Ja'far Ibn Zubair. Sebelumnya dinukil oleh Abu Ja'far Ibn Zubair dalam bukunya Al-Munasabat. Dalam bukunya Al-Munasabat. Demikian dinukil oleh Asy-Syafi'i dalam bukunya Al-Furqan. Mereka mengatakan ijma'. Tartib ayat demikian, tidak boleh dirubah. Para kawan, kata beliau, wa huwa wajibun ala qawli ar-rajih wa tahrumu mukhalafatuh. Itu perkara yang wajib, perkara yang wajib menurut pendapat yang rajih dan haram menyelisihinya. Disebutkan Al-Qadhi Abu Bakar, Al-Qadhi Abu Bakar dalam kitabnya Al-Intisar, katanya Al-Qadhi, tartibul ayat amrun wajibun wa hukmun lazim. Tartibul ayat amrun wajibun wa hukmun lazim. Susunan ayat itu perkara yang wajib dan hukum yang pasti. Bapak itu dia. Lihat Al-Quran dan Alif Lam. Belum mengatakan. Wala yajuzu an yuqra, maka tidak boleh dibaca. Maliki yaumiddin ar-rahmanir-rahim. Dirubah tidak. Badalan sebagai ganti dari qaulullah ta'ala ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin. Tidak boleh. Kenapa? Dikatakan ar-rahmanir-rahim lebih dulu baru kemudian maliki yaumiddin. Dengan tartib ayat harus seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Ngerti ya? Jangan lupa alhamdulillahirrabbilalamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maliki yaumiddin arrahmanirrahim. Harus saya. Haram. Sekarang yang itu tidak diperbolehkan. Haram menyelisihi tartib ayat yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalil yang kedua. Fi sahih al-Bukhari, kana min sahih al-Bukhari. Anna Abdullah ibn Zubair qala li Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Zubair pernah berkata kepada Uthman ibn Affan fi qawlihi ta'ala tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala walladheena yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an hawla ghayra israj. Al-Baqarah 240. Qad nasahat hal ayatul ukhra, sudah dimansuh oleh ayat yang lain, yakni qaulahu ta'ala yang bukan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Yang kedua ini ayat yang memansuh itu tadi disebutkan di Al-Baqarah 234. Faham ini ya? Di dua ayat, yang satu mansuh dia hukumnya, yang kedua menghapus nasikhah. Tapi yang mansuh di ayat yang 240 di belakang, yang nasikh yang menghapus sebelumnya 234. Jadi dalam tartib ayatnya disebutkan ayat yang nasikh dulu, yang mansukh. Setelah itu disebutkan ayat yang mansukh. Bagaimana ini? Yang namanya nasikh mansukh, yang dimansukh duluan, kan gitu ya. Yang memansukh belakangan, kan gitu. Ini enggak, urutannya terbalik. Yang dimansukh belakangan, yang memasuk duluan. Bagaimana ini? Paham ya? Terkait dengan tartib ayatnya dulu. Paham ya? Sayyid. Dikatakan sini, wahadi yaqablah fi tilawah. Sementara yang ini dibaca sebelumnya. Qala. Katanya Ibnu Zubair, falima taktubuha? So, kenapa kamu tulis demikian? Faqala Utsman radhiyallahu anhu, maka berkata Utsman radhiyallahu anhu, ya bani, wahai anak saudaraku, la ughayyiru shay'an minhu min makanih. Aku tidak mungkin merubah sedikit pun Al-Quran dari tempatnya. Nirwahul Bukhari. Kalimat ini la ubayyinu syai'an minhu min makanih, dalil yang sangat tegas menunjukkan tartib ayat tsabitun bin nafs. Paham ini ya? Itu ditetapkan dengan nafs dalil Rasul yang mengatur. Sebelah sini, pas ini, terus ini. Itu Rasul yang mengatur. Sehingga para sahabat tidak berani merubah lagi. Paham ya? Barakallahu fiik. Dan itu dengan ijma' as-sahabat, dengan kesepakatan para sahabat. Barakallahu fiik. Dari yang kedua, warwal imamu Ahmadu wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi min hadits Utsman radhiyallahu anhu. Disebutkan ana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa sallam kana yanzilu alaihi suwar zawatul adad, turun kepada beliau beberapa surat yang memiliki beberapa bilangan ayat. Fakana idza nazala alaihi syai, maka apabila turun surat kepada beliau, da'a ba'd man kana yaktub, beliau memanggil sebagian orang yang biasa nulis. Fayaqul, beliau mengatakan da'u hadhihi ayat, letakkan ayat-ayat ini di hari surah, dalam sebuah surat allati yuzkaru fiha kadza wa kadza, yang disebutkan padanya demikian. Turun wahyu, panggil para penulis wahyu ini. Ayat ini, taruh surat ini. Ayat ini, setelah ini. Setelah ini. Nah, ayat yang ini, surat yang itu. Terus, Rasul yang mentafsir. Jalan ya. Namun, asar ini, para sahabat hukum. Hadis asar. Di sanadnya ada rawi yang bernama Yazid al-Harisi. Wahuwa majhul. Di sanadnya ada rawi yang bernama Yazid al-Farisi dan dia masyhur. Sehingga ini asar dengan lafaz semacam ini doanya. Namun cukup dengan asar bukan yang di atas. Kalimat la ubayyiru syai'an minhu min makanih cukup sebagai dalil. Bayangin itu baik. Ala kulli hal sudah dibahas dua tartib. Tartib kalimat jelas. Tartib ayat jelas. Tiga yang ketiga, tartib suara. An-nomor salis, tartib suara. Tartib suratnya, susunan surat. Al-Fatihah, terus Al-Baqarah, terus Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Bara'ah, Yunus, dan terusnya. Bagaimana ini? Tartib suratnya dalam Al-Quran. Paham ini? Belum ada. Tartibu suwar fi haitsu takunu kulli suratin, takunu kullu suratin fi mawdhiha min al-mushaf. Susunan surat di mana masing-masing surat di tempatnya dalam mushaf. Dia mengatakan wa hadza thabitun bil ijtihad. Ini ditetapkan dengan ijtihadnya para sahabat, fa yakunu wajiba, maka dia wajib. Di sini apa namanya? Letak beberapa ikhtilaf dari berbagai macam mushaf-mushaf yang ada ketika itu di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhu ajma'in. Ada perbedaan dalam masing-masing mushaf. Wa fi sahih Muslim an Hudzaifah ibn al-Yamam radhiyallahu anhu, disebutkan dalam sahih Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yamam radhiyallahu anhu, annahu shalla ma'an nabiy sallallahu alaihi wa sallam dhaata lailatin. Hudzaifah pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhaata lailatin, suatu malam. Salam ini qiyamul lail. Fa qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca Al-Baqarah. Tsumma An-Nisa, tsumma Ali Imran. Al-Baqarah dulu, terus An-Nisa, terus Ali Imran. Paham ini? Tartibnya dan sebagaimana tartib mushaf Utsmani. Nah sekarang ini katakan Al-Baqarah, Ali Imran, baru An-Nisa. Rasul membaca di Al-Baqarah, An-Nisa, baru kemudian Ali Imran. Hadza warwal Bukhari ta'liqan min Ahnaf. Al-Bukhari Imam Allah Ta'ala meriwayatkan secara ta'liq, secara mu'allak dengan tanpa sanad dari Al-Ahnaf, wa Ahnaf bin Qais. Ini Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin ini Ahnaf bin Qais. Annahu qara'a fil ula bil kahfi. Dia membaca harakat yang pertama dengan al-kahfi. Wa fi tsaniya bi Yusuf. Harakat yang kedua dengan Yusuf. Au Yunus atau Yunus. Wa dzakara annahu shalla ma'a Umar ibn Khattab subh bihima. Jadi dia menyebutkan dia salat subuh bersama dengan Umar bin Khattab dengan membaca dua ayat tadi. Dua surat. Hal asar disambung sanadnya wasalahu al-Jiryani, wasalahu al-Jiryani di kitab salah al-Jiryani menyambung sanadnya dalam bukunya kitab salah min tariqi Abdillah ibn Syafiq, min tariqi Abdillah ibn Syafiq dari jalur Abdullah ibn Syafiq. Qala, dia berkata, sallabina al-Ahnaf, sallabina al-Ahnaf fadakarahu. Kata Abdul ibn Syafiq, al-Ahnaf pernah salat mengimami kami. Kemudian disebutkan riwayat wahada isnadun sahih. Ini sanad yang sahih. Baik-baik. Qala Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Syaikhul Utsaimin mengatakan, tajuzu qira'atu hadhi qabla hadhi. Diperbolehkan membaca surat ini sebelum ini. Al-Baqarah dulu, kemudian An-Nisa, baru kemudian Ali Imran. Diperbolehkan. Wa kadza fil kitab. Begitu pada dalam penulisan. Mana maksudnya? Wan hadza tanawwa'at mafahim ashabati radhiyallahu anhum fi kitabatiha. Oleh karena itulah mushaf-mushaf para sahabat tanawwa'at beragam fi kitabatiha dalam penulisannya. Lakin tetapi lamma ittafaqu 'ala al-mushaf fi zaman Utsman radhiyallahu anhu, tetapi tatkala mereka bersepakat pada sebuah mushaf di masa Utsman radhiyallahu anhu arba, sahada lima sunnah al-khulafa ar-rasyidun, maka ini termasuk sunnahnya khulafa ar-rasyidun yang harus dipegang, harus pakai yang ini. Wa qad dar al-hadith 'ala anna lahum sunnatan yajib ittiba'uha, dan hadis ini hadis irbab Ibnu Sariyah, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hadis ini menunjukkan mereka memiliki sebuah sunnah yang wajib diikuti. Intah. Maksud dibawakannya ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah ya. Walaupun tartib surat itu perkaranya ijtihadi, tanya, ditetapkan dengan ijtihad, tidak wajib, tetapi dalam rangka untuk persatuan kaum muslimin dan dalam rangka untuk menghilangkan khilaf di kalangan kaum muslimin, maka mereka semuanya wajib kembali pada mushaf Utsmani. Ini dengan ittifaq sahabat, kesepakatan para sahabat bernama Utsmani. Harus pakai tartib. Walaupun dipelajari oleh para ulama tentang tartib mushafnya Ibnu Mas'ud, tartib mushafnya Ubay bin Ka'ab dan semisalnya, dibahas oleh mereka. Al-Imam Ibnu Abi Dawud, Abu Bakar Ibnu Abi Dawud rahimahullah punya kitab namanya Kitabul Mafahid. Khusus harus diterima. Kitabul Mafahid. Di situ disebutkan perbedaan-perbedaan yang ada. Tamam. Mushafnya sahabat ini, surat ini tidak ada. Yang ini ada. Mushaf sahabat ini, setelah ini ya itu ini. Disebutkan beberapa perbedaan yang ada pada masa sahabat. Itu pada masa dulu. setelah dikumpulkan semua oleh Utsman bin Affan dan dibuat satu mushaf dan mereka sepakat menggunakan ini, maka setelah itu yang digunakan mushaf Utsman. Mushaf Utsman sampai sekarang. Sampai sekarang. Tartibnya tartib mushaf Utsman sampai sekarang. Barakallah. Itu yang dijaga yang dipelihara. Jangan sampai kemudian dimunculkan di tengah-tengah masyarakat tartib yang lain, tetap menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Walaupun dipelajari di kalangan para qurra, ahli qiraat dan orang-orang yang belajar ulumul Quran. Paham ya? Hal terkait dengan masalah qiraat, kalau sekarang masih ada lain membahasnya. Jadi sekarang tartib surat ini. Ala kulli hal, sampai sekarang ini barakallahu fikum, alhamdulillah, tartib kalimat jelas, tartib ayat jelas, tartib surat juga jelas semuanya, sebagaimana yang ada pada mushaf dan masing-masing. Ada yang terkait dengan pembacaan, paham ya? Tartib kalimat enggak boleh diubah, tartib ayat enggak boleh diubah, paham ya? Untuk tartib surat boleh. Dalam sholat membaca dalam satu rakaat yang pertama surat Al-Kahfi selesai nyambung lagi nggak rukuk baca surat yang kedua Amma Ida Ta'alu nggak ada masalah diperbolehkan dengan hadis Hudzaifah Ibnu Yaman tadi dari tadi kemudian ini ada wabah insyaallah ta'ala ini terkait dengan tartib Al-Qur'an. Jadi kami harapkan insyaallah terkait dengan tartib ayat sebagaimana dibahas sebelumnya tadi ada terkait dengan nakimah jadi enggak dibahas Bapak. Terkait dengan tartibnya ayatnya ayat-ayat madaniyah semua. Setelah itu ayat hakiyah. Dengan itu tidak ada masalah ya. Yang dibahas tadi dalam sebuah surat makiyah padanya ada ayat madaniyah, surat madaniyah padanya ada ayat makiyah, dalam beberapa ayat itu semuanya madaniyah, kemudian di sisi ayat makiyah terus madaniyah lagi, itu tidak ada masalah. Itu pembahasan ilmu yang lain terkait dengan makiyah dan madaniyah, terkait dengan tartib ayatnya jelas dengan nas dan dengan ijma. Untuk ini, saya mau tanya juga. Bilal, Al. Ada orang menghafal Quran, murojaah ini. Misal juz 29. Dia murojaah dari Al-Mursalat, Mursalat, Al-Insan, Al-Qiyamah, Al-Mujadir, Al-Muzammil, terus sampai Tafarruq. Boleh apa enggak? Boleh. Enggak ada masalah ya? Diperbolehkan ya. Syaratnya kan Tafarruq turun sampai Al-Mursalat. Tidak. Jadi nama dia naik. Tapi baca kalimat sama ayatnya sebagaimana dalam surah. Yang kemudian menghafal ayatnya dari pusat yang paling akhir terus ke atas, tidak boleh. Per surat ada ya. Walaupun ada yang lain, ada yang menanyakan. Ini gampang ini, gak ada yang saya kalah ya. Terus kalau kita sangat jelas, tenang aja. Tenang aja. Sekarang kita masuk pada pembahasan kita pada Al-Quran. Kita selesaikan ini supaya besok langsung masuk pembahasan inti yang namanya At-Tahir. Nah, itu kan 3 hari kan insya Allah kaput hati insya Allah. Apa-apa yang kita lakukan ini baru ada 3/4 yang ada ini. Ingat ya, benar ya? Kata mana? Oh, pembahasan yang ini kita Al-Quran Al-Jum'u penulisan Al-Quran dan pengumpulan Al-Quran. Ini sejarah pembahasan masalah sejarah. Ini dibaca dalam pembahasan satu pasal. Mari lah. Nggak dibahas sejarah ini, nggak dibahas kemarin, nggak dibahas Allah, apa harusnya ini harus kita sejarahnya itu. Baiklah, tambahkan sekarang. Qala Syekhul Rahimahullah li kitabatil Qur'an wa jam'ihi thalathu marahil. Penulisan Al-Qur'an dan pengumpulannya itu ada tiga marhalah. Sinan Syekhul Muslimin menjadikan tiga marhalah. Di antara para ulama kita yang menyebutkan demikian, yang juga menyebutkan adanya tiga marhalah, Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak juz 2 halaman 275 cetakan yang cukupin. Amin ya. Kitab Al-Mustadrak yang cetakannya cukupin, yang ada keterangan yang cukupin. Semata-mata saya ada. Ini cetakannya orang Yaman. Artinya bukan cetakan yang biasa dipakai oleh para ulama. Cetakannya dengan tahqiqnya cukupin. Juz 2 halaman 275. Al-Hakim lebih dahulu dalam masalah ini. Tiga masalah. Dan yang kedua, zahir ucapan Al-Imam Nawawi. Zahir ucapan Al-Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. At-Tibyan di Adabi Hamalatil Quran. Al-Imam Nawawi di halaman 148. Cetakan yang di saya sendiri. Kita kan baru pikir. Baik, artinya Syekh di sini bukan orang pertama yang menyebutkannya, tapi beliau menukil dari ulama-ulama yang sebelumnya yang menyebutkan tiga marhalah. Maknanya sebagian lagi menyebutkan cuma dua marhalah. Paham ya? Yang ini tiga marhalah. Al-marhalatul ula, marhalah yang pertama. Fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kadha al-i'timad fi hadhihi al-marhalah al-hifz akthar dari al-i'timad al-kitab. Marhalah yang pertama pada masa Nabi Muhammad. Pada marhalah ini lebih banyak berpegangan pada hafalan daripada berpegangan pada tulisan. Liquwwati dzakirah, karena kekuatan daya ingat. Wa sur'atul hifz, cepat dalam menghafal. Wa qillatil katibin, dan sedikit orang-orang yang bisa menulis. Wa wasail kitabah, dan peralatan-peralatan alat tulis menulisnya ini. Walidhalika lam yusma' fi mushaf, oleh karena tidak dikumpulkan dalam sebuah mushaf. Artinya orang tidak butuh ketika itu. Tidak butuh ketika itu. Kenapa? Orang yang canggih gitu. Sekali mendengar, hafal. Kalau sudah nyantau, dan sudah hilang. Itu namanya kuat untuk saya kira. Daya ingatnya sangat kuat. Cepat menghafal. So, hafal, nyantau. Kehilang-hilang ya. Sehingga tidak perlu tulis. Kalau orang sekarang, Dhaqtul Zakirah. Dhaqtul Hifad. Ngomong hafalnya susah, tengah mati. Cepat, cepat hilang. Ini namanya para sahabat. Kalau ada membaca biografinya para ulama ahli yang kita, itu pada zaman tabi'in atau tabi'in dengan setelahnya. Kalau ada membaca biografi mereka terkait dengan hafalan mereka luar biasa. Itu bisa gini-gini dan luar biasa hafalannya itu. Apalagi zamannya para sahabat. Sebagian ulama kita dalam bulan soalan, ya, disebutkan dalam tafsir sebagian mereka, kalau membaca sebuah kitab, hanya sebuah kitab, itu tidak bisa tergagap seperti ini, nyampur semua tuh nanti, karena saking kuatnya hafalan dia, dan dia ingatnya, enggak begini, tapi caranya bagaimana? Ditutupi begini, tutupi, dibaca yang pertama itu. Langsung hafal, terus naik kedua, ketiga, keempat, kelima, tutupi yang lagi atasnya itu, terus begitu. Tangan yang pertama turun ke bawah, tangan yang di atas tutupi, terus begitu, naik lagi, terus sampai habis, tutup, ganti lagi yang ini, terus begitu. Kalau dia kata terus seperti ini, nyampur apalahnya, karu-karuan, karena sangat cepat. sampai ada cerita tentang raja, siapa? Raja, budak laki, budak perempuan. Singkat ini. Sampai ketika itu pada masa dahulu ada seorang raja. Dia itu menghafal syair-syair yang dibacakan siapapun sekali mendengar. Raja ini. Dia punya budak laki-laki. Budak laki-lakinya ini bisa menghafal syair apapun dengan dua kali mendengar. Terus ada lagi budak perempuan, bisa menghafal syair dengan tiga kali mendengar. Hebat. Yang paling hebat apa ini? Raja ini. Sekali mendengar, ini dua kali mendengar, tiga kali mendengar. Dipikir saya malah. Siapa yang bisa membuat syair yang tidak bisa dihafal oleh sang raja dan budak-budaknya lagi? Nah, iya, pedalangan itu para syuara-syuara yang ada itu. Nah, dengar saja. Bacakan syairnya. Kalau saya mendengar. Tak selesai. Langsung raja nirukan persis. Kata dia, saya punya budak laki-laki. Dia akan menghafal sekuman saya. Saya ngomong, persis bagaimana yang dihafalkan. Kata saya, punya budak perempuan yang juga bisa menghafal sekuman yang kamu hafal. Yang kamu baca. Budak perempuan juga ngomong, persis seperti itu. Otomatis kan kalau raja mendengar pertama dari syairnya, budak yang laki-laki dari syair dari rajanya dua kali kan, budak perempuannya dari syair dari raja dari budak laki-lakinya tiga kali. Semuanya tidak ada yang mampu untuk menaklukkan sang raja ini. Dikunci di raja. Raja tidak hafal, lain apa? Kau bakal hafal ya. Akhirnya datanglah salah seorang syair syahid wa ma'ruf, syair sunni, seorang penyair ahli sunnah. Siapa ya? Al-Imam Al-Asmu'i. Tahu Al-Asmu'i? Al-Asmu'i itu penyair ahli lubang yang luar biasa. Sunni ya Ibn, ada ahli sunnah ya Al-Asmu'i. Tamam? Udah, beliau bikin syair yang lain dari yang lain sudah ini. Ilmunya sudah kelar tinggi ya Rasul ini. Dibikin syair, jelimet kata-kata begitu. Dibacakan ke orang raja. Ada ini, silakan Anda. Tirukan apa yang kami kan. Waduh, proses bingung ini. Ini gak nyantol dengan apa nama. Susah sekali sih kata ini. Akhirnya raja gak sendiri kan. Wah, gak bisa. Otomatis budaya ya gak bisa. Gimana budak laki-laki? Gak bisa. Budak perempuan? Gak bisa. Proses gak bisa. Alang-alang melihat syahidnya barakallahu fiik yang saya ingat sekarang ialah itu pada masa-masa setelah zaman sahabat. Hafalannya luar biasa. Apalagi di zamannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Lebih hebat lagi. Sehingga tidak butuh mushaf. Tidak butuh mushaf. Itu sebabnya kenapa pada masa itu tidak dikumpulkannya Al-Quran dalam satu mushaf. Tidak butuh. Balkana man sami'a ayatan hafizaha. Bayangkan. Bahkan orang yang mendengarkan satu ayat, waktu dia hafal. Au katabaha bima tayassarahu. Apa dia tulis ayat tadi pada tempat-tempat yang mudah bagi dia, yang dia miliki. Min usdin, bukan dengan shin, dengan musyubin, keliru. Yang betul dengan sin muhmalah, ya, dengan tawa putih. Min usbin nakli, sinnya kecil, bukan susah. Usbin nakl ay jarid, pelepah kurma. Warifa'il julud, dari tembelan-tembelan kulit, potongan-potongan kulit hewan. Wali khafil hijarah, lempengan batu yang kecil. Likhaf itu al hijarah ad-daqqa, apa namanya, batu yang tipis namanya lempengan-lempengan seperti yang ini. Wakil sil aktaf, sil aktaf itu tulang unta atau tulang-tulang kambing. Mereka dulu biasanya kan, kalau tulangnya sudah kering, dikeringkan tulang untanya, dikeringkan tulang kambingnya, dipakai penulis di tulang-tulang tadi. Nah, ada. Jadi ada langsung menghafal, ada yang nulis. Nulisnya pun ya, ya nggak di kertas. Apa yang dia miliki, pakai. Pelepah kurma, ya potongan-potongan kulit, ya di tulang-tulang, pakai nulis. Wa kana al-qurra'u wa 'adadan katsira. Dan dulu yang namanya qurra ahli qira'ah itu jumlahnya sangat banyak. Sebagai bukti aja. Oh, itu kan sama beliau sendiri sekarang yang menunjukkan banyak masalah Quran. Pada Sahih Bukhari, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha 70 rajulan yuqalu lahum al-qurra. Dalam Sahih Bukhari dari Imam Malik disebutkan bahwa Nabi SAW pernah mengutus 70 orang yang dikenal dengan sebutan Qurra. Di zamannya Rasul 70 orang dikenal dengan nama Qurra Ali Qurra. Fa'arada lahum hayyan, hayyan min Bani Sulaim ri'il wadakwa inda bi'ri ma'unah. Maka mereka dihajar, Arabullah menghadang mereka. Mereka dihadang oleh dua desa dari Bani Sulaim, Ri'il dan Zakwan, di sisi sumur Ma'unah. Faqataluhum, lalu mereka membunuh para qurra-qurra tadi. Entah, tunjukkan buahnya para qurra. Wa fi sahabati ghairuhum kathir, dan di kalangan para sahabat yang selain mereka, para qurra yang 10 orang itu kathir, masih banyak lagi para qurra. Kala khulafa al-arba'ah, di khalifah yang 4, wa Abdullah bin Mas'ud, wa Salim bin Abi Qudaybah, wa Ubay bin Ka'ab, wa Mu'adz bin Jabal, wa Zaid bin Thabit, wa Abi Darda radhiyallahu anhu ajma'in. Indah. Ini masalah pertama. Masalah terkait dengan masalah ditulisnya Al-Qur'an di pelepah kurma, di tulang-tulang dan macam. Tapi belum dibuat di sirat. Al-marhalah tsani. Marhalah yang kedua. Marhalah yang kedua. Fi 'ahdi Abi Bakr radhiyallahu anhu fi as-sana' ats-tsaniyah 'ashara min al-hijrah. Marhalah yang kedua pada masa Abu Bakar Siddiq pada tahun ke-12 Hijriah. Demikian disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar. Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar Amal Ibn Bala, juga Al-Imam Ibn Kathir dalam bukunya Al-Hidayah wa Nihayah. Mereka berdua menyebutkan kejadian ini, pengumpulan Al-Quran pada waktu Abu Bakar ini disebutkan pada kejadian tahun 12 Hijriah. Namanya Hawadis, gitu. Hawadis sana Sintai Asra atau Bani Asra, kejadian-kejadian tahun 12 Hijriah. Di antaranya terkait dengan Al-Quran, jalan puluh Quran. Wasabab sebabnya annahu kutila fi waqa'atil Yamamah adadun kabirun min al-qurra. Sebabnya ialah terbunuhnya pada perang Yamamah jumlah yang cukup besar dari para qurra, banyak yang terbunuh pada perang Yamamah. Perang Yamamah ini sama siapa ya? Nah, perang melawan Musailamah bin Kizdah, perang melawan Bani Hanifah. Itu perang dahsyat ya. Musailamah itu memiliki pasukan yang sangat banyak. Apalagi dia dikela sama tukang sihir wedok, tukang sihir perempuan namanya Sajah. Sajah Musailamah al-Kadzdzab ngaku jadi nabi. Sajah perempuan tukang sihir sudah ngaku sebagai nabi. Repot sendiri berdua ini. Repot, karena masing-masing menjadi nabi. Jadi, berapa ikut? ribut, terus kemudian mengadakan islah. Nah, mengadakan islah ada orang ini. Sahir wa sahir. Ketemu berdua, kalau gendengi. Karena kamu menyebutkan sihirnya. Disebutkan dalam buku jalur asyar, sihir yang sangat banyak, menunjukkan gendengnya dua orang ini. Ngawur-ngawur ya, sihirnya itu. Tamam? Akhirnya bersatu, koalisi. Nah, ketika ditempur oleh Abu Bakar Siddiq, kuat mereka pasukan. Sehingga betul-betul perang yang sangat dahsyat ketika ini. Sejarahnya disebutkan di buku tarikh. Ala kulli hal, pada perang itu banyak para qurra yang terbunuh. Minhum Salim Maula bin Hudzaifah. Ahadun man amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi'adl al-Qur'an minhum. Di antara mereka yang Salim Maula bin Hudzaifah, salah satu orang yang Rasul memerintahkan para sahabat mengambil Al-Qur'an daripada mereka. Salim. Fa'amara Abu Bakr bi jam'ihi li alla yadhi', maka Abu Bakar pun memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Qur'an supaya jangan sampai terbuang sia-sia. Tapi bentuk pengumpulannya tidak dalam satu mushaf. Itu bedanya ya, Pak. Dikumpulkan dari yang ada dari pelepah kurma, diambil semua. Lempengan-lempengan batu dikumpulkan semua. Tulang-tulang dikumpulkan semua. Jadi kan satu disimpan. Hanya disimpan. Tapi tidak dalam satu mushaf. Baik. Dalilnya, pada Sahih Bukhari, Anna Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu أشار على أبي بكر رضي الله عنه مفجم القرآن بعد وقعة اليمامة متوقف سبحان الله صحيح بخاري سبحان الله صحيح memberikan ide isyarat kepada Abu Bakar Siddiq supaya mengumpulkan Al-Quran setelah perang Yamamah. Fatawakaf Abu Bakar tawakaf seperti itu. Alasannya ketika itu ialah sesuatu yang tidak dilakukan sama Rasulullah. Bagaimana mungkin saya melakukan? Falam yazal Umar yuraji'uhu. Terus menurut Umar mendesak Abu Bakar. Hatta syara Allah sadra Abi Bakar. Lidah. Hingga Allah pun melapangkan dada Abu Bakar Siddiq untuk itu. Fa'arfa ila Zain bin Thabit. Abu Bakar pun mengutus orang untuk memanggil Zain bin Thabit. Fa'ajab wa indahu Umar. Zaid pun kepada Abu Bakar Siddiq ketika itu sampingnya ada Umar. Faqala lahu Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun mengatakan kepada Zaid bin Thabit, "Innaka rajulun syabun 'aqil la nafhamu." Zaid bin Thabit, engkau itu laki-laki yang masih muda, yang akil, yang cerdas, yang berakal. La nafhamu, kami tidak menuduh kamu macam-macam. Waqad kunta taqrul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu dulu mencatat wahyu dari Rasulullah SAW. Sampai tafsir Al-Quran, fajma'ahu. Maka kamu teliti Al-Quran, kumpulkan itu. Cari Al-Quran, kumpulkan itu. Awalnya Zaid juga demikian tawaf, tidak mau. Alasannya sesuatu yang tidak ada zamannya Rasul. Bagaimana mungkin saya dikasihkan? Terus dicek sama Abu Bakar Umar, diterangkan sampai akhirnya Allah pun melapangkan dadanya Zaid bin Thabit. Semangat. Qal bin Zaid. Fatatabba'tu al-Qur'ana ajma'ahu min al-'usubi wal-liqabi wa sufur rijal. Saya pun mencari Al-Qur'an, saya kumpulkan dari usub pelepah kurma, wal-liqab tulang-tulang yang ada, wa sufur rijal dan hafalan-hafalannya orang-orang. Hanya kalau yang pelepas jelas, dikhabar, hafalnya tulis-tulis. Kamu punya hafalan apa? Suruh bacakan, tulis-tulis. Kamu punya hafalan terus. Fakarat suhuf inda bihidat hatta tawafallah. Ketika itu suhufnya lembaran tadi itu ada pada Bakar Siddiq sampai Allah wafatkan dia. Pelepas kurma segala macamnya itu semuanya ada di Bakar Siddiq. Sampai Allah wafat. Thumma inda Umar hayata. Kemudian dipegang Umar masa hidupnya. Thumma inda Hafsah binti Umar. Kemudian dipindah kepada Hafsah binti Umar. Rawah Bukhari sawala. Bukhari merupakan panjang itu. Inta. Waqat wafaqal muslimun Aba Bakrin ala dhalika wa'asuhu min hasanati. Bakar, para kaum muslimin telah menyepakati Abu Bakar Siddiq dalam masalah ini, dan mereka anggap itu sebagai kebaikan yang Abu Bakar Siddiq mengumpulkan orang. Hatta qala Ali, sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Aqwamun nasi ilma sahibi ajran Abu Bakar." Orang yang paling besar, yang paling banyak pahalanya terkait dengan mushaf Abu Bakar Siddiq. Rahmatullah ala Abi Bakar. Semoga Allah merahmati Abu Bakar Siddiq. Wa awwalu man jama'a kitab Allah, dia sebagai orang pertama yang mengumpulkan kitab Allah. Di bukan di bawah Evan, akhrajahu Ibnu Abi Dawud di kitab Al-Fahim. Agaklah. Di bawah itu ada pertanyaan. Tidak. Ada yang saya ya. Ada itu. Akhrajahu Ibnu Abi Dawud di kitab Al-Fahim. Untuk adun tulis nomor hadis 14 sampai 16. Min turukin an Sufyan al-Thawri, min turukin an Sufyan al-Thawri an al-Sudi. عن عبد خير عن عبد خير من طرق dari jalur yang rupanya dari perjalanan dari Sufyan al-Thawri dari As-Suddi dari Abd Khair dari Ali bin Abi Thalib wa hadha isnadun hasan, ini sanad yang hasan. Kenapa As-Suddi namanya Ismail bin Abdul Rahman Abu Muhammad Al-Sudi. As-Sudi huwa Ismail ibnu Abdul Rahman Abu Muhammad Al-Kufi. Saduq jahil. Dia saduq jahil. Sehingga dia hasankan kata rawi. Wahasanahu al-hafiz al-fath. Al-hafiz menghasankannya dalam Al-Bukhari. Ayat juz 10 halaman 15. Juz 10 Fathul Bari juz 10 halaman 15. Fathul Bari yang semata apa saya beli Hassanahul Hafiz. Wa Suyuti, Suyuti juga menghasankannya dalam Al-Isfahan. Wa qala Ibn Kathir, dan berkata Ibn Kathir, isnaduhu sahih. Imam Ibn Kathir mengatakan isnaduhu sahih. Entah. Nah, ini marhala kedua. Tinggal marhala yang terakhir. Tanggung ini. Maksud, opak dan. Terus ya? Terus. Terus ya? Oh, enggak ada yang susah kok. Sejarah aja kok. Dibaca. Marhala yang ketiga. Tak, itu hari Selasa punya kita semua. Nah, al-marhala al-thalith, marhalah yang ketiga. Ini marhala yang terakhir. Fi ahdi amir al-mu'minin Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda. Fi sanah al-khamisah wal-ishrin. Marhala yang ketiga pada masa Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu arba pada tahun ke-25. Demikian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, menyebutkan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, menyebutkan kasus ini, kisah pengumpulan Al-Qur'an ini dalam bukunya Al-Bidayah wa Nihayah, tetapi tidak menetapkan tahunnya. Lam yu'ayyin sanah, tidak menetapkan tahun berapa itu. Tahun berapa itu? Tapi yang jelas beliau menyebutkan ini terjadinya pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arba, dan termasuk manaqib Utsman yang besar. Min manaqibihi al-kibar wa hasanatihi al-azimah, termasuk keutamaan Utsman yang besar dan kebaikan yang sangat bagus. Sementara Al-Hafiz rahimahullah dalam Al-Bukhari, Al-Hafiz dalam Al-Fazail rahimahullah di juz yang ke-10 halaman 21. Beliau telah membawakan keterangan sangat panjang di pasal Ramadhan, membawakan secara ya. Beliau memberikan kesimpulan tentang kapan terjadinya cerloka ini. Beliau mengatakan, yang saya inginkan dari kalam beliau, faya kunu dhali. Ini setelah kalam tawin, setelah ucapan sangat panjang, beliau mengatakan, faya kunu dhali. Fi awakhiri. Fi awakhiri sanati arba'in wa isrin. Fayakunu dhalika fi awakhiri sanati arba'in wa isrin. Wa awakhiri sanati khamsin wa isrin. Maka terlibatkan sekian banyak argumentasi di atas dalam hari. Maka kejadian pengumpulan Al-Quran ini terjadinya di akhir-akhir tahun 24 Hijriah dan di awal-awal tahun 25 Hijriah. Itu mengatakan ciri-cirinya, tanda-tanda ciri untuk mengetahui tahun-tahun itu. Buktinya kata beliau, Wa huwa al-waqtu alladhi dhakara ahlu tarikh. Wa huwa al-waqtu alladhi dhakara ahlu tarikh anna Arminiyah futihat fihi. Arminiyah futihat fihi. Itulah waktu di mana para ahli sejarah menyebutkan Armenia, wilayah Armenia dimenangkan oleh kaum muslimin. Wadzalika fi awal wilayatil Walid ibni Uqbah ibni Abi Mu'ayyah al-Kufah. Wadzalika fi awal wilayah Al-Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'ayyah al-Kufah min qibal Utsman. Dan itu awal pemerintahan Al-Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'ayyah untuk wilayah Kufah dari pihaknya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ini caranya para ulama untuk menandai sebuah kejadian. Tanya, ketika ini itu kejadian. Dan memang ketika itu disebutkan nanti dalam riwayatnya, sebabnya ialah ketika Hudzaifah bin Yaman datang menemui Utsman setelah kemenangan Armenia dan Azerbaijan. Dengan riwayat yang menyebutkan kata-kata pembukaan kota Armenia dan Azerbaijan, para jarawat melihat kapan kejadiannya itu. Diterangkan terlalu oleh panjang lebar. Kalau demikian, berarti di akhir tahun 24, di awal tahun 25. Itulah waktu pembukaan kota Armenia. Dan itulah awal kekuasaan Al-Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'ayyah untuk wilayah Kufah dari pihak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan selain Wa ghafala ba'du man adraknahu. Wa ghafala ba'du man adraknahu. Faza'ama anna dhalika fi sududi sanati 30. Faza'ama anna dhalika kana fi sududi sanati 30. Walam yadhkur lidhalika mustanada. Semua. Dan salah sebagai ulama yang kami dapati yang menyebutkan itu terjadi pada kisaran tahun 30-an Hijriah. Dan dia tidak menyebutkan sandarannya dalam masalah ini. Ini menunjukkan ada khilaf di kalangan para ulama al-Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 30 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 25 pasti, Ada yang mengatakan kayak Al-Hafidz akhir tahun 24, awal tahun 25. Yang benar yang dikatakan Al-Hafidz rahimahullah. Dan kami dikarenakan sudah memasuki tahun 25, maka Syekh Ibnu Utsaimin langsung mengatakan tahun 25 Hijriah. Selesai. Kami ini ya, barakallahu. Ada mungkin pengetahuan saya. Kebetulan yang ngajar yang dulu itu ya. Jadi tak perpanjang keterangan sejarahnya. Alhamdulillah. Wasabahu ikhtilafun nas, wasabahu ikhtilafun nas fil qira'ah. Sebabnya ialah ikhtilafnya umat Islam terkait dengan qira'ah. Bukan tartib kalimat, bukan tartib ayat, bukan tartib surat, tapi terkait dengan apa? Qira'ah. Kita semuanya tahu Al-Quran turun dengan sab'atu ahruf, dengan 7 huruf. Dengan macam-macam bacaan. Dan semuanya datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sama-sama benar. Pada masa itu biasa orang membaca dengan qira'ah ini biasa. Tapi kemudian terjadi ikhtilaf. Dikarenakan jahilnya sebagian pihak, ikhtilaf mengklaim ini yang paling benar, ini Quran yang benar, ini yang benar, kamu salah, kamu salah. Ikhtilaf bangsa bisa berikhtilaf suhuf allati fi aydi sahabati radhiyallahu anhu. Perbedaan qiraat dikarenakan perbedaan mushaf yang ada di tangan para sahabat. Fa'ifatil fitnah, maka dikhawatirkan terjadi masalah fitnah. Fa'amara Uthman radhiyallahu anhu an tujma'a hadhihi suhuf fi mushafin wahid. Maka Uthman pun memerintahkan kaum muslimin mengumpulkan semua mushaf-mushaf tadi dalam satu mushaf saja. La'alla yaqtariban nas fa yatanaza'u fi kitabillahi ta'ala wa tafarraqu. Tujuannya supaya umat yang ikhtilaf akhirnya mereka bersengketa tentang kitabullah dan tercerai-berai tentang kitabullah. Tujuannya untuk menyatukan umat dalam satu Islam. Dalilnya, Al-Muhim Qari, bukan Al-Muhim Qari. Anna Huzaifah ibn Yaman qadima ala Uthman min fathi Armenia wa Azerbaijan. Huzaifah ibn Yaman mendatangi Uthman ibn Affan setelah kemenangan kota Armenia dan Azerbaijan. Waqad afza'ahu ikhtilafun bil qira'ah. Ketika itu sangat menakutkan dan mengkhawatirkan Huzaifah ikhtilafnya kaum muslimin terkait dengan qira'ah. Pada khawatir dia. Faqal, dia mengatakan, ya amirul mu'minin, adrik hadil umat. Wahai amirul mu'minin, selamatkan umat ini. Qabla ayat tadi mungkin kita ikhtilaf al-Yahudi wa Nasara, sebelum mereka ikhtilaf dengan kitabullah seperti ikhtilafnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Yang masih ide jauh ya. Huzaifah ibn Yaman langsung terima Al-Uthman. Fa'artala Uthman ila Hafsa. Uthman pun mengutus orang ke Hafsa. Kenapa ke Hafsa itu? Kenapa ke Hafsa? Jangan lupa dia sebelumnya. Karena lembaran-lembaran Al-Quran yang dikumpulkan pada masa Al-Bakar Siddiq sampai ini kan Hafsa, Al-Bakar, terus Umar, terus otomatis dihafsa mintanya. An arsili ilaina bisuhuf, kirimkan kepada kami semua mushaf tadi. Nam sahura bil masahif, kami akan menentuk mentranskripnya dalam beberapa mushaf. Summa naruddaha ilaih, kemudian kami akan kembali kepada kami. Fafa'ala, dikerjakan sama hafsa. Fa'amaru Zaid bin Thabit, ini tim, namanya tim pengumpul dan penulis Al-Quran. Fa'amar Zaid bin Thabit, Utsman memerintahkan Zaid bin Thabit, wa Abdullah bin Jubair, wa Sa'id bin Mu'adh, wa Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Fanasakhuha bil masahif. Ini empat orang, ini tim empat dia. Karena menaskripnya, menaskripnya dalam beberapa mushaf. Wa kana Zaid bin Thabit Ansariyan wa Thalatha Qurasyiyyin. Ketika itu Zaid bin Thabit Ansari, sahabat Ansar. Tiga yang lainnya Quraisy. Wa qala Uthman lirrahb thalatha al-Quraisyin. Uthman pun mengatakan kepada tiga orang yang Quraisy dari Quraisy itu, "Idza talaftum antum wa Zaid bin Thabit fi syai'in min al-Qur'an." Kalau kalian ikhtilaf dengan Zaid bin Thabit tentang Quran, faktubuhu bilisani Quraisy, tulis dengan bahasa Quraisy. Fa innama nazala bilisanihi, bahwa Quran turun dengan bahasa Quraisy. Fa fa'alu, artinya mereka pun melaksanakannya. Jadi ya, dalam sebuah mushaf Al-Quran yang dikenal dengan mushaf Utsmani, rasulnya Rasul Utsmani. Semua yang namanya qiraat yang beda itu dibuang semua. Dijadikan satu qiraat saja dalam satu mushaf. Tujuannya supaya jangan ada istilah di tengah-tengah umat. Hatta idza nasakhu al-suhufa fil mathah, hingga ketika mereka selesai menulis semua mushaf dalam beberapa mushaf, radda Utsmanu suhuf ila Hafsah, Utsman mengembalikan lagi kepada Hafsah. Wa arsala ila kulli ufuqin di mushaf, lalu Utsman mengirim ke setiap penjuru negeri satu mushaf. Mimma nasakh, dari mushaf yang mereka tulis. Wa amara bima siwahu min al-Qur'an di kulli shahifatin aw mushaf ay yuqra', dan memerintahkan semua Al-Quran yang selain tadi, yang dalam lembaran, dalam mushaf pun dibakar. Semua dibakar, semuanya. Kemudian tinggal satu mushaf tadi, mushaf Utsmani. Ini dikeluarkan sampai sini, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Akhraj al-Bukhari min hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sampai sini riwayat. Nah, Bukhari 4987. Qala Syekh rahimahullah, wa qad fa'ala Utsman radhiyallahu anhu hadha ba'da an istashara sahabata radhiyallahu anhum ajma'in. Utsman melakukan hal seperti ini itu setelah mengajak musyawarah seluruh para sahabat. Jadi bukan pribadinya beliau, mengajak semua para pemusyawarah. Maka semuanya sepakat untuk melaksanakan itu. Sehingga kata para ulama, ini merupakan ijma' as-sahabah wa ijma'uhum hujjah. Dari riwayat para kalau lima rawah Ibnu Abi Dawud dan Ali radhiyallahu anhu anhu qad, dengan dasar asar Ali dan Jutalib yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dawud dalam kitab Al-Masahid, Ali mengatakan, wallahi ma fa'al alladhi fa'ala fil mafahid illa an mala'in minna. Demi Allah, tidaklah Utsman melakukan apa yang dia kerjakan tentang mushaf kecuali di depan kita semuanya. Ini para sahabat. Qala, Utsman mengatakan, ara an najma' an-nas 'ala mushafin wahid. Saya punya pendapat supaya umat manusia dikumpulkan dalam satu mushaf saja. Tamam, fala takun furqah wala ikhtilaf, sehingga tidak ada furqah, enggak ada ikhtilaf. Kulna, kami di para sahabat mengatakan, fa ni'ma ma ra'aita, alangkah baiknya pendapat kamu itu. Maknanya disepakati oleh semua para sahabat, sehingga ijma' sahabat. Disebut para ikhwan, di akhrajahu Ibnu Abi Dawud dalam kitab Al-Mufahid, dikatakan nomor 76 sampai 77. Nomor asalnya dari dua jalan, dari dua jalan mimpi kait an Alqamah bin Mas'ud, an Alqamah bin Mas'ud qala sami'tu al-Aizar ibn Jarwal, qala sami'tu al-Aizar ibn Jarwal Al-Hadrami, Al-Hadrami an Suwayd ibn Rafalah an Ali fi qissatin tawilah. Dari dua jalan, dari Al-Qamah bin Mas'ud, dia mengatakan saya mendengar Aizar ibn Jarwal Al-Hadrami dari Suwayd ibn Rafalah dari Ali bin Abi Thalib fi qissatin tawilah, wa hadha isnadun sahih, disahihkan oleh Al-Alusi di tafsir, fahahahu al-alusi di tafsir, tamam, wal-hafid fil-fatah, al-hafid al-fatah, wal-suyuti fil-itqan, lintah. Artinya ini asal sahih. Qala Qala wa qala Mus'ab bin Sa'd, dan berkata Mus'ab bin Sa'd, adrakun nas mutawakkirin, saya mendapati umat para sahabat masih banyak. Hina haraka Utsman bin Mas'ud, ketika Utsman membakar semua musal yang lain yang ada itu. Fa'ajaba bin Dalil, tindakan itu menakjubkan. Aukal, atau dia mengatakan, lam yungkir dhalika minum a'ad, tidak ada seorang pun yang mengingkari tindakan Utsman membakar musal. Ini asal, dan di bawah itu, akhrajahu ibn Abi Daud kitab al-Mafahid. Kamu katakan nomor 41. Nomor 41, min tariq Ahmad ibn Sinan. Min tariq Ahmad ibn Sinan, haddathana Abdul Rahman, ibn Mahdi. Haddathana Syu'bah, an Abi Ishaq, an Mus'ab ibn Sa'd bin. Dari jalur Ahmad ibn Sinan. Dia mengatakan haddatsana Abdurrahman, ya Abdurrahman bin Mahdi. Dia mengatakan haddatsana Syu'bah bin Hajjaj, an Abi Ishaq, yani As-Sabi'i, an Mus'ab bin Sa'd. Wa hadha isnadun sahih. Ini sangat yang sahih. Abu Ishaq mengatakan an Mus'ab, tapi yang meriwayatkan dari dia adalah Syu'bah pada masalah. Wa hadha isnadun sahih. Qala rahimahullahu ta'ala, wa huwa min hasanati amiril mu'minin Uthman alladhi wafaqahu al-muslimuna 'alayha. Ini termasuk kebaikan Uthman bin Affan yang sepakat dengan semua kaum muslimin. Wa kanat mukammilatan li jam'i khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Baqarah Siddiq. Maka ini sebagai penyempurna terhadap pengumpulan Al-Quran yang dilakukan sama khalifahnya Rasul, yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bedanya kata beliau, wal farqu baina jam'ihi wa jam'i Abi Bakar, perbedaan antara Utsman dan Abu Bakar dalam jam' Al-Quran, annal gharaba min jam'ihi fi 'ahdi Abi Bakar radhiyallahu anhu arba taqyidul Qur'an kullihi majmu'an fi mushafin. Tujuan pengumpulannya pada masa Abu Bakar Siddiq ialah mengikat Al-Qur'an seluruhnya terkumpul dalam sebuah mushaf, hatta la yadhi'a minhu syai', hingga tidak ada yang terbuang sedikitpun. Duna ayyahmilan nata 'ala al-istima'i 'ala mushafin wahid, dengan tanpa mengharuskan umat manusia untuk berkumpul dalam satu mushaf. Wa dzalik, dikarenakan annahu lam yadhhar atharun li ikhtilafi qira'atihim, sebab belum nampak pengaruh dari ikhtilaf qira'ahnya mereka. Yad'u ila hamlihim 'ala al-istima'i 'ala mushafin wahid, yang mengharuskan mengajak mereka untuk berkumpul dalam sebuah mushaf. Ini yang maksudnya. Wa ammal gharab min jam'ihi fi 'ahdi Utsman radhiyallahu anhu fahuwa taqyidul Qur'an kullihi majmu'an fi mushafin wahid yahmilun nasa 'ala al-ijtima'i 'alayhi. Adapun tujuan pengumpulannya pada masa Utsman, mengikat Al-Qur'an seluruhnya terkumpul dalam satu mushaf dan meminta semua umat manusia bersatu di atas mushaf tadi. Kenapa? Lihuhuril asharil mukhif ikhtilafil qira'at, dikarenakan nampaknya pengaruh ikhtilaf yang menakutkan dikarenakan ikhtilafnya qira'at-qira'at yang ada. Nah, halo, ini pernyataan Syekhuddin Nifas sebelumnya disampaikan oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar dalam Al-Intisar. Al-Qadhi Abu Bakar dalam Al-Intisar disebutkan sama Suyuti dalam Al-Itqan. Juga disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Tin dan yang lainnya. Dinukil dalam Fathul Bari. Dilukir dalam Fathul Bari ada Al-Hafiz Juz yang ke-10 halaman 26. Juga dilihat dalam Al-Qan Syuruti. Artinya yang saya katakan sama Syekh Ibnu Utsaimin itu menukil dari para ulama. Qala akhiran waqad zaharat nata'iju hadzal jam' dan telah nampak hasil dari pengumpulan haitsu hasalat bihi al-maslahatul 'umma lil-muslimin di mana tercapainya kemaslahatan yang sangat besar untuk kaum muslimin min ijtima'il ummah persatuan umat wa ittifaqil kalimah persatunya kalimat wa hululul ulfah dan terjadinya ulfah persaudaraan wa dafa'at fihi mafsadatul kubra dan tertolak dengan itu mafsadat yang sangat besar min tafarruqil ummah perpecahan umat wa ikhtilafil kalimah dalam bentuk perpecahan kalimat wa fusuwil baghdha'i wal 'adawah dan tersebarnya perkebencian dan permusuhan waqad baqiya 'ala ma kana 'alaihi al-'an dan terus tersisa masih demikian sebagaimana sebelumnya sampai sekarang muttafaqan 'alaihi bainal muslimin mutawatiran bainahum perkara disepakati oleh semua kaum muslimin dan mutawatir di antara mereka ya talaqahu shaghiru 'an al-kabir yang masih kecil menerima dari yang sudah tua lam ta'bas bihi aidil mufsidin tidak bisa dipermainkan oleh tangan-tangan orang yang merusak walam taqmisu ahwa'u dzalimin dan tidak dihapus oleh hawa nafsu orang-orang yang menyimpang falillahi hamdu rabbil samawati wa rabbil ardhi rabbil alamin ini misdaqu qawlihi ta'ala sebagai pembenaran firman Allah Subhanahu wa ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun Allah yang menjaga Al-Qur'an ini sehingga selamat umat ini dari perpecahan sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani berpecah dalam Al-Qur'an terjadi karena Allah yang menjaganya intah para disebutkannya pembahasan masalah ini namanya kebukaran masyarakat ini untuk menepis keraguan-raguan sebagian pihak tentang Al-Quran mereka meragukan tentang Al-Quran tepis dengan riwayat yang sahihat dengan menceritakan sejarah kita Batul Quran itu semua dengan kesepakatan seluruh para sahabat maka barang siapa yang menolak berarti dia telah menolak kesepakatan semua para sahabat dan dia yang menolak Al-Fatihah Fala wa'alaikum insya'Allah ta'ala walhamdulillahirrahmanirrahim dan insya'Allah pertemuan yang berikutnya misal selasa insya'Allah ta'ala dimulai jam kayaknya sedikit dulu kita mulai paling cepat jam 8 paling lambat setengah 9 Anak-anak itu juga tidur. Selaporan terus sama saya. Jam 7 ke sini kosong. Iya. Segini-gini dulu. Ya wes. Jadi paling cepat jam 8, paling lambat jam setengah 9 sampai jam segini insyaallah. Amam. Pusat tafsir ini penting. Sampai selesai. Wala kafi sana kalau nanti. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.